يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita teruskan kembali pembahasan kita Kitab Siyam dari kitab Bulughul Maram Al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi taala alaih. Kemarin kita telah membahas tentang tarif definisi As-Siyam, baik lughatan ataupun istilahan. As-Siyam secara lughatan bahwa al-imsak, na'am, menahan. Wa secara istilahan apa dalilnya bahwa as-siyam secara lughatan al-imsak? Ahsanta. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Maryam, faquli inni nadartu lirrahmani shauma. Shauma yaitu somta. Yani diam, menahan. Baik, secara istilahan aywa al-imsak bin-niyah 'anil muftirat min syakhsin makhsus fi waqti makhsus. Naam, secara istilahan al-imsak bin-niyah, menahan dengan niat. Anil muftirat, apa saja muftirat atau muftirat yang di mana ittifaq para ulama tidak ada perselisihan di dalamnya, apabila seseorang mengerjakannya dengan sengaja batal puasanya, yaitu makan dan minum dan juga jima. An syakhsin makhsus, dari seorang yang khusus. Seorang yang khusus di sini yaitu syarat-syarat dari diwajibkannya puasa Ramadan, seseorang yang khusus yaitu al-Islam. Kemudian apalagi? Telah baligh, al-bulugh. Kemudian al-aql, berakal. Apalagi? Sehat. Dia dalam keadaan sehat. Kalau dalam keadaan sakit, boleh baginya untuk tidak berpuasa, akan tapi diganti di waktu yang lain. Man kana maridan wa ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Kemudian al-iqamah, yaitu mukim. Kalau seorang dalam keadaan safar, boleh bagi dia untuk berbuka? Jawabnya boleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man kana maridan wa ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Apabila seseorang itu sakit atau dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayamin ukhar, maka diganti di waktu yang lain. Sedangkan mana yang afdol, apakah berpuasa ataukah berbuka ketika dalam keadaan safar, ada pembahasan yang khusus insyaallah taala kita akan bahas. Kemudian yang terakhir, yang keenam, bagi wanita yaitu terlepasnya dari al-haid wan nifas. Nah, qala rahimahullah ta'ala, kita baca hadis yang pertama dari kitab Siyam. Qala rahimahullah ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa namanya Abu Hurairah? Ruan Abdurrahman ibn Sakhrah. Namanya ikhtilaf para ulama. Dan yang rajih wallahu ta'ala alam huwa Abdurrahman ibn Sakhr. Dan beliau ma'ruf dengan kunyahnya. Seorang sahabat yang ma'ruf dengan kunyahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. La taqaddamu Ramadan bisawmi yawmin wa la yawmain. Illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Mutafakun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la taqaddamu Ramadan bisawmi yawmin wa la yawmain. La taqaddamu, yaitu jangan kau mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa satu hari atau dua hari sebelum Ramadan. Illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Terkecuali seseorang yang di mana dia terbiasa berpuasa, maka berpuasalah. Nah. Di dalam hadis ini, hadis yang pertama dari kitab Siyam, dari kitab Bulughul Maram, Al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi taala alaih, yaitu tentang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam seseorang yang berpuasa satu hari atau dua hari sebelum masuknya bulan Ramadan dengan maksud al-ihtiyat, menjaga-jaga ditakutkan masuk bulan Ramadan. Dan hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terkecuali seseorang yang terbiasa dia berpuasa, maka diperbolehkan baginya untuk berpuasa. Contohnya dia biasa berpuasa hari Senin dan juga hari Kamis. Nah, contoh misalkan puasa Ramadan jatuh pada hari Selasa. Dia berpuasa hari Senin karena dia terbiasa puasa hari Senin dan juga hari Kamis. Nah, maka ketika itu keesokan harinya puasa Ramadan. Dalam keadaan seperti ini fahuwa jaiz. Atau dia terbiasa puasa Daud. Puasa Daud yaitu puasa sehari, kemudian besoknya berbuka. Kemudian berpuasa kembali. Kemudian besoknya lagi berbuka lagi. Ketika seseorang mendekati puasa Ramadan dan dia terbiasa, kebiasaannya dia berpuasa puasa Daud, maka dalam keadaan seperti ini, ketika mendekati bulan Ramadan satu hari atau dua hari, maka diperbolehkan baginya untuk berpuasa. Nah, diperbolehkan baginya untuk berpuasa. Atau misalkan dia punya hutang puasa Ramadan. Nah, kemudian dia berpuasa untuk mengqadha fahuwa jaiz. Nah, sedangkan seseorang yang berpuasa dalam rangka ihtiyatan, menjaga-jaga, ditakutkan masuk bulan Ramadan, maka hal ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan la taqaddamu, sehingga ini yadullu ala tahrim, haram seseorang. Dan dikatakan oleh para ulama bahwa hikmah larangan di sini, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang berpuasa satu hari atau dua hari sebelum puasa Ramadan, yaitu ditakutkan, dikatakan oleh para ulama, bercampurnya antara yang sunnah dengan yang wajib. Nah, ditakutkan bercampurnya antara yang sunnah dengan yang wajib. Puasa Ramadan bahwa wajib. Nah, rukun min arkani Islam. Sehingga Nabi SAW melarang seseorang ketika dia akan memasuki bulan Ramadan sehari atau dua hari sebelumnya berpuasa dalam rangka ihtiyatan, atau dia berpuasa sunnah. Nah, puasa yang di luar kebiasaannya. Nah, sedangkan berpuasa dengan kebiasaan dia kemudian mendekati bulan Ramadan, bahwa jais. Bagaimana Nabi SAW mengatakan, illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Terkecuali lelaki yang dia terbiasa berpuasa, maka berpuasalah. Puasa hari Senin, Kamis ataupun yang lainnya. Bahwa jais. Qala rahimahullah ta'ala. Hadis yang kedua. Wa an Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu qala, man shoma al-yawm alladhi yushaqqu fihi faqad 'asa Abu al-Qasim. Dzakarahu al-Bukhari ta'liqan. Wa salahu al-khamsah. Wa sahih ibn Khuzaimah wa ibn Hibban. Dari Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, Man soma al-yawm alladhi yushaku fihi, barang siapa yang berpuasa di hari yang syak. Syak itu ragu. Barang siapa yang berpuasa di hari yang ragu, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim yaitu kunyahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dzakarahu al-Bukhari ta'liqan, dan disebutkan oleh Imam Bukhari rahmatullahi taala alaihi secara muallaq, dan disambungkan oleh Al-Khamsah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban rahimahumullahu taala. Hadis yang kedua dari kitab Siyam yaitu ucapan Ammar ibn Yasir, yang di mana Ammar ibn Yasir dia mengatakan, barang siapa yang telah berpuasa di hari yang diragukan di dalamnya, maka dia telah bermaksiat. Ucapan Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu, di sini terdapat hukum rafa kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ucapan Ammar bin Yasir ada hukum rafa? Hukum rafa di sini itu ada hukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan dalil bahwa Ammar bin Yasir dia menyandarkan bahwa telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga di sini terdapat hukum rafa kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis ini merupakan dalil seseorang yang berpuasa di hari yang syak. Kapan itu hari yang syak? Dikatakan oleh jumhur ulama bahwa hari yang syak yaitu tanggal 30 dari bulan Sya'ban. Apabila di dalam melihat hilal sebelumnya itu tidak terlihat dikarenakan cuaca yang mendung. Karena sebagaimana hadis yang berikutnya yang insyaallah taala kita akan bahas nanti, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in ughmiya alaikum faqduru lahu 30. Apabila hilal itu tidak terlihat, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Sehingga ketika di hari yang ke-30 pada bulan Syaban yang dimana tidak terlihat sebelumnya hilal, maka di situ seseorang tidak boleh untuk berpuasa. Kenapa? Karena itu merupakan yaumus syak, hari yang syak, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang untuk berpuasa di dalamnya. Melarang untuk berpuasa di dalamnya. Nah, karena ru'ya hilal, kan seorang yang berpuasa di tanggal 30 misalkan, dia dengan berkeyakinan telah datang, apa, telah masuk bulan Ramadan. Padahal belum terlihat. Belum terlihat di sini dikarenakan ada penghalang. Apa itu penghalangnya? Mendung. Nah, Nabi mengatakan fa'in ughmiya atau fa'in ghumma alaikum faqduru lahu. Apabila mendung maka sempurnakanlah bilangan Syaban menjadi 30 hari. Sehingga apabila mendung maka seseorang tidak boleh puasa. Akan tapi sempurnakan bilangan Syaban menjadi 30 hari, kemudian barulah keesokan harinya setelah 30 hari seseorang berpuasa tanggal 1 Ramadan. Karena tanggal 30 itu adalah merupakan yaumus syak. Kenapa dinamakan yaumus syak? Karena tidak terlihat hilalnya dikarenakan mendung. Sehingga dilarang untuk berpuasa di dalamnya. Nah, karena di sini disebutkan man shoma yaumus syak alladhi yushakku fihi faqad asha Abul Qasim. Maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kalau seorang yang berpuasa pada hari yang di sana hari yang syak, juga dia sama, dia berpuasa dengan dalam rangka ihtiyatan, menjaga takutkan masuk bulan Ramadan, sehingga dia menjaga-jaga, ditakutkan masuk bulan Ramadan, dia berpuasa. Padahal itu adalah merupakan yaumus syak. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberikan nas bahwa diwajibkannya puasa Ramadan itu apabila terlihat hilal. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'ftir." Nah, kalau memang tidak terlihat maka sempurnakan menjadi 30 hari bilangan Syaban. Nah, karena dalam bilangan Hijriyah, itu bulan itu imma 29 hari, imma 30 hari. Tidak ada bilangan Hijriyah itu sampai 31 hari. Berbeda dengan bilangan bulan Masehi. Bilangan Masehi ada tanggal sampai tanggal 31. Ada tidak? Ada. Sedangkan bilangan Hijriyah itu imma 29 wa imma 30 hari. Nah, sehingga apabila mendung tidak terlihat maka sempurnakan bilangan Syaban menjadi 30 hari. Kemudian barulah keesokan harinya berpuasa Ramadan. Karena perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan itu dengan ru'yah, yang insyaallah taala pembahasannya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Itu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita teruskan kembali pertemuan kita pada pertemuan berikutnya. Pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Naqtilah subhanakallah bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.